Nyoka teke di tan arti mandum de makna. Gasihnya suci ke bukti tanda setia. Belahan hati pujangga pelepih jiwa. Ikatan janji terkenang si umum masa. Punya tekedi putihnya sabut cobaan. Kasih lon pandang rupawan tetap sempurna. Suci ke bukti tanda setia.